sehingga masih diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang menjadikan mereka masih belum bisa dikatakan muslim, padahal mengakui rububiyah Allah, meyakini Allah pencipta, pengatur alam semesta dan lain sebagainya. Ya. Yang demikian karena mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah, seperti yang dijelaskan dalam kaidah yang kedua ini. Mereka beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Mereka menyeru kepada berhala-berhala, tandingan-tandingan dari selain Allah. Kemudian mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada berhala-berhala ini kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan diri kami kepada Allah, agar supaya berhala-berhala ini memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ini keyakinan orang-orang musyrikin. Seakan-akan Syekh rahimahullahu taala ingin membantah orang-orang musyrikin pada zaman beliau, ya, bahwasannya kesyirikan, ya, yang kalian lakukan, ya, juga adalah kesyirikan yang dulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Bahkan mungkin kesyirikan yang dilakukan oleh kalian itu lebih parah dari kesyirikan orang-orang musyrikin jahiliyah. Orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka tidak meyakini kalau berhala-berhala tersebut bisa menciptakan, memberi rizki, mengatur alam semesta, dan seterusnya. Tidak. Mereka hanya menjadikan berhala-berhala tersebut, sesembahan-sesembahan dari selain Allah tersebut, hanya sebagai wasait perantara agar bisa mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah, atau agar bisa memberi syafaat. Adapun kesyirikan yang dilakukan oleh kalian, ya, kita orang-orang musyrikin pada zaman Syekh, ya, Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala, lebih parah. Karena kalian meyakini yang kalian sembah berupa wali, ya, atau nabi, atau malaikat, atau yang semisalnya, ya, atau wali yang telah dikubur, yang kalian yakini, ya, bahwasannya wali ini bisa mengatur alam semesta, bisa memberi rizki, bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Sehingga apa? Keyakinannya lebih parah. Ya. Kalau orang-orang musyrikin jahiliyah tidak meyakini berhala-berhala ini bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, ya, mereka tahu yang menolak mudarat dan mendatangkan manfaat adalah Allah saja, ya, hanya saja menjadikan berhala-berhala ini sebagai perantara, ya. Tapi orang-orang musyrikin pada zaman Syekh, ya, mereka meyakini berhala-berhala tersebut atau wali, yang dikubur tersebut, ya, diyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dari selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga mengagungkan kuburan dengan pengagungan yang begitu tinggi. Ya. Asy-Syaikh dalam kaidah yang kedua ini menjelaskan bahwasanya keyakinan musyrikin dahulu, ya, hanya menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, atau sebagai perantara agar mereka bisa memberikan syafaat. Adapun dalil bahwasannya mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut dalam rangka agar sesembahan-sesembahan tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah adalah ayat dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ayat yang ketiga dari surat Az-Zumar. Ini sudah kita baca, kita ulangi lagi agar lebih mantap lagi. yaitu firman Allah Ta'ala, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menjadikan pelindung, penolong, pelindung atau penolong dari selain Allah, ya, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Tujuannya Allah, tetapi melalui berhala ini. Kemudian Allah katakan, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan keputusan di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian Allah katakan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta lagi kafir. Allah sebutkan tadi yang beribadah kepada berhala-berhala agar berhala-berhala tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah, dikatakan kafar, kafir oleh Allah Azza wa Jal. Adapun dalil syafaat, bahwasannya mereka beribadah atau menyembah tandingan-tandingan dari selain Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah, agar supaya sesembahan-sesembahan tersebut bisa memberikan syafaat, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 18. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Allah sifati sesembahan-sesembahan dari selain Allah tersebut tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberi manfaat. Dan mereka ini meyakini, mereka yang menyembah berhala-berhala tersebut meyakini berhala-berhala ini tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kenapa mereka mengibadahi? Wa yakulun, karena mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Mereka jadikan sebagai perantara. Mereka tahu yang memberi manfaat dan menolak mudarat itu Allah Azza wa Jal. Ya. Tetapi mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai syufa'a, pemberi syafaat di sisi Allah Azza wa Jal. Sehingga ya, tinggal kita lihat kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun. Ya. Pada zaman sekarang, ya, semodel dengan ini, ya, bahkan mungkin lebih parah, ya. Lebih parahnya dari sisi, nah, orang musyrikin zaman sekarang meyakini wali yang dia tujukan atau yang dia berdoa kepadanya, meyakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Nah. Yang mereka sangka sebagai penjaga laut, penjaga gunung, penjaga suatu tempat dan seterusnya. Nah, mereka yakini penjaga-penjaga ini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Sehingga supaya tidak terjadi tsunami harus menyembelih sesembelihan. Nah, untuk penjaga laut tersebut melemparkan kepala kerbau, kepala kambing ke laut misalkan. Supaya gunung tidak meletus, ya, nyembelih kerbau di kaki gunung misalkan, ya. Kemudian dilemparkan ke gunung tersebut. Nah, na'udzubillah, ya. Menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal, ya. Sehingga keyakinan orang-orang musyrikin zaman sekarang lebih parah, ya. Orang-orang musyrikin jahiliyah tidak meyakini berhala-berhala itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Mereka tahu yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah. Tetapi mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara. Wasa'id. Nah, sebagaimana ayat-ayat tadi dijelaskan. Kenapa kok mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara? Ada beberapa sebab. Yang pertama, nah, karena berhala-berhala tersebut, ya, mereka buat dalam bentuk gambar nabi atau gambar malaikat. Nah, jadi patungnya nabi atau patungnya malaikat yang mereka anggap. Ya. Nah, bentuknya bentuk nabi atau bentuk orang-orang soleh lah. Ya. Ini berhala yang mereka buat, ya, itu dalam bentuk nabi atau orang soleh. Atau berhala yang mereka buat itu dalam bentuk bintang-bintang atau bulan atau matahari. Nah, atau berhala yang mereka buat, ya, li'ajlil jin, ya, karena sebab jin. Ya. Atau berhala yang mereka buat itu, ya, li'ajlil malaikah, karena sebab malaikat. Nah, khayalan mereka menggambarkan malaikat itu seperti ini. Dibuatlah berhalanya. Nah, yang mereka anggap gambar malaikat itu seperti itu. Ketika mereka mengibadahi berhala-berhala ini, baik yang bergambar nabi atau orang soleh, wali, atau bergambar matahari, rembulan, atau yang semisalnya, atau bergambar jin, atau yang bergambar malaikat, ya, berbentuk malaikat dan seterusnya. Nah, mereka mengibadahi berhala-berhala ini, ya, dengan meyakini bahwasannya berhala-berhala ini sebagai perantara. Sebagai perantara, ya, yang bisa menyampaikan diri-diri mereka kepada Allah. Sehingga mereka beribadah atau menyembah naam berhala yang berbentuk nabi atau orang soleh atau wali, atau yang berbentuk malaikat, atau yang berbentuk jin, atau yang berbentuk matahari dan seterusnya. Ya. Beribadah kepada berhala-berhala ini. Yang pada hakikatnya, ya, mereka beribadah kepada siapa? Kepada syaitan. Yang pada hakikatnya mereka beribadah kepada syaitan. Ya. Yang mereka tuju dalam ibadah itu malaikat. Ya. Karena gambar berhalanya gambar malaikat. Ya. Namun pada hakikatnya mereka beribadah atau menyembah syaitan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Saba ayat 40 dan 41. Allah berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an." Dan ingat, suatu hari yang ketika mereka semuanya dikumpulkan. "Tsumma yaqulu lil malaikah." Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Aha ula'i iyyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka-mereka ini yang menyembah kalian, wahai para malaikat? Ya. Apakah mereka-mereka ini, yaitu manusia-manusia ini, yang menyembah kalian, wahai malaikat? Qalu, ya, maka malaikat menjawab, "Subhanaka anta waliyuna min dunihim." Mereka, para malaikat, menjawab, "Maha suci engkau, ya Allah, engkaulah pelindung kami, engkaulah wali kami, bukan mereka." "Balkanu ya'budunal jin." Bahkan mereka itu, kata malaikat, mereka itu menyembah jin. Jadi walaupun maksud mereka menyembah malaikat karena berhalanya malaikat, hakikatnya mereka menyembah syaitan. Allah katakan, "Balkanu ya'budunal jin." Bahkan mereka itu menyembah jin. Itu jin naam yang durhaka kepada Allah, yaitu syaitan. Syaitan dari kalangan jin. "Aktsaruhum bihim mu'minun." Mayoritas mereka beriman kepada syaitan ini. Ini, ya, mereka menjadikan berhala-berhala tersebut, baik berhala yang berbentuk nabi, bergambar nabi atau malaikat atau orang soleh atau wali atau yang semisalnya, Nah, ini dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, atau dalam rangka agar naam, nabi, malaikat dan seterusnya memberi syafaat kepada mereka. Terus kenapa mereka enggak langsung saja kepada Allah, sehingga harus melalui berhala tersebut yang berbentuk malaikat atau nabi atau wali dan yang semisalnya, ya? Atau kalau bukan berbentuk patung, berbentuk kuburan wali, ya? Datangnya ke wali atau ke kuburan wali, ya? Nah, kenapa enggak langsung, ya? Mereka punya beberapa alasan, ya. Mereka punya beberapa alasan. Yang pertama, sebagian mereka mengatakan laisa lana ahliyah. Ahliyatu ibadatillahi bila wasitah. Kita enggak punya keahlian untuk beribadah kepada Allah tanpa perantara. Ya. Kita ini banyak dosa kalau langsung kepada Allah, nah, ya, pasti enggak diterima misalkan. Kita enggak punya keahlian untuk beribadah kepada Allah tanpa perantara. Nah, karena agungnya Allah. Ya, katanya. Nah. Sehingga kami menjadikan sesembahan-sesembahan ini sebagai perantara antara kami dengan Allah. Nah, agar supaya sesembahan-sesembahan ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, sebagian mereka mengatakan seperti ini. Nah, alasan orang-orang musyrikin. Sebagian musyrikin mengatakan demikian. Sebagian yang lain dari kalangan musyrikin, mereka mengatakan inna haula'il ma'budin minal malaikati wal anbiya'i was solihin lahum jah 'azhim indallah wa manzila rafi'a laysat lana. Mereka yang kami ibadahi dari selain Allah ini, yaitu para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, mereka itu punya kedudukan yang besar di sisi Allah, ya. Punya kemuliaan atau jabatan yang tinggi di sisi Allah yang kita tidak punya itu. Nah, maka kami mengibadahi mereka atau menyembah mereka, ya, dan kami angkat mereka atau kami mengangkat kebutuhan-kebutuhan mereka, kebutuhan-kebutuhan kami kepada mereka. Nah, kami sampaikan kebutuhan-kebutuhan kami kepada mereka-mereka ini. Ya. Kami langsung meminta kepada mereka-mereka ini. Ya. Malaikat, nabi, orang soleh, wali, dan seterusnya. Kami minta kepada mereka supaya mereka nanti mengangkat, nah, apa yang kami sampaikan, ya, mereka angkat kepada Allah. Nah. Wahai wali, saya pengen punya keturunan. Sudah lama menikah, tidak punya keturunan. Sampaikan kepada Allah bahwasanya hamba yang lemah ini meminta kepadanya untuk diberi keturunan. Nah, ya. Karena dia merasa, nah, wali ini punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sehingga kalau wali ini yang menyampaikan akan dikabulkan. Nah, sehingga dia harus melalui wali ini yang sudah mati ini. Ya. Nah, sehingga nanti wali ini atau orang soleh ini yang sudah mati tersebut memberi syafaat kepada dia. Nah. Ini keyakinan orang-orang musyrikin. Nah, mereka menyangka bahwasanya malaikat, nabi, wali, orang-orang soleh tersebut punya kedudukan yang besar di sisi Allah, ya, sehingga kami pantas untuk naam berdoa kepada mereka dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kami kepada mereka, menyampaikan permintaan-permintaan kami kepada mereka agar permintaan-permintaan kami ini diangkat kepada Allah oleh mereka. Taib. Kita tidak mengingkari kalau para malaikat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kita tidak mengingkari para nabi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Para rasul, orang-orang soleh, para wali, mereka orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Ya. Akan tetapi, posisikan mereka pada posisinya, ya. Jangan lebih gitu. Mereka makhluk Allah, tidak pantas untuk ditujukan doa kepadanya. Tidak pantas untuk ditujukan nazar atau sesembelihan kepadanya. Karena ibadah hanya hak Allah saja. Malaikat, seagung-agungnya malaikat, semulia-mulianya malaikat, sedekat-dekatnya malaikat dengan Allah, tidak berhak untuk diibadahi dari selain Allah. Nah, maka jangan diibadahi dari selain Allah. Nah, walaupun itu malaikat, apalagi kalau manusia biasa, ya, atau wali, padahal bukan wali. Ya. Wali hanya dicetuskan oleh orang-orang jahil. Orang-orang jahil mengatakan, oh ini wali ini, ya, bisa terbang, ya, bisa berjalan di atas air misalnya. Wali, ya. Belum tentu wali, bisa jadi dia ditolong sama jin, ya, atau dibantu sama jin sehingga bisa terbang atau bisa berjalan di atas air. Ya. Nah, sebagaimana hal ini, ya, alasan-alasan tadi disebutkan juga oleh Syekh Al-Bakri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mereka-mereka para ulama yang bermadhab Syafi'iyah, ya, akidahnya seperti ini, ya, akidah yang sahihah, ya, membantah naam hujah-hujah kuburiyun, ya. Namun anehnya mereka yang katanya mengaku madhab Syafi'i, ya, hanya mengikuti madhab Syafi'i dalam hal apa? Fikih. Dalam al-akidah mengikuti madhab Asy'ari dan Kuburi, nah, Sufi. Nah, ini mereka kotak-kotakan. Kalau fikih ikut Syafi'i, tapi akidahnya jangan ikut Syafi'i. Na'udzubillah, ya. Ini radhilah, ya, kehinaan. Kalau mau konsekuen mengikuti madhab Syafi'i, ikuti akidahnya al-Imam Syafi'i dan para murid-muridnya. Ya, ikuti. Kalau mau konsekuen, ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Madhabnya mengikuti madhab Syafi'i. Ya. Nah, dalam hal fikih, tapi akidahnya dalam asma wa sifat ikut Asy'ari. Ya. Abul Hasan al-Asy'ari, yang padahal Abu Hasan al-Asy'ari sudah bertaubat dari akidahnya atau dari kesalahannya dalam asma wa sifat. Dalam hal seperti ini mengikuti Kuburi Sufi, ya. Dalam hal tauhid mengikuti Kuburi Sufi, ya. Orang-orang yang na'am musyrik, ya, menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan cara mengagung-agungkan kuburan atau mengkultuskan tokoh, ya, dan yang semisalnya. Baik. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala wa dalilu syafa'ah. Dan dalil bahwasannya orang-orang musyrikun Quraisy, ya, dahulu menyembah berhala-berhala dari selain Allah, sesembahan-sembahan selain Allah, adalah dalam rangka agar berhala-berhala tersebut memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah, dalam surat Yunus ayat 18. Dan mereka menyembah selain Allah, ya, sesembahan yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Dan ini mereka yakini, berhala-berhala ini tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Karena mereka meyakini rububiyah Allah. Yang mendatangkan dan menolak mudarat itu hanya Allah. Yang mendatangkan manfaat hanya Allah. Itu keyakinan mereka. Tapi kenapa mereka dikatakan musyrik? Karena mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara. Wa yaqulun, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah para pemberi syafaat. Nah, bagi kami di sisi Allah. Ya. Alasan-alasannya tadi, ya. Karena kami ini tidak punya keahlian dalam hal ibadah kepada Allah, ya. Banyak dosa, banyak kesalahan, ya. Kalau langsung kepada Allah, nah, ya. Gak bisa, ya. Sehingga mereka harus melalui perantara-perantara tersebut, ya. Alasan yang kedua karena apa? Mereka menganggap para malaikat ini memiliki keagungan, kemuliaan, kedudukan di sisi Allah. Para nabi, para rasul, para wali dan seterusnya. Nah, ya. Sehingga mereka mengangkat permintaan-permintaan kepada malaikat, nabi, rasul untuk nanti diangkat kepada Allah. Menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, baik yang berupa malaikat, nabi, ataupun apa wali, ataupun kuburan, ataupun batu, atau matahari, atau bulan, dan seterusnya dari sesembahan selain Allah, mereka jadikan sebagai perantara. Agar sesembahan-sesembahan tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan bisa memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah. Kemudian kata Syekh, wa syafa'atu syafa'atan. Syafa'at itu ada dua. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbattatun. Syafa'at yang dinafikan itu syafa'at yang dilarang. Wa syafa'atun musbattatun, dan syafa'at yang musbattah, yang ditetapkan. Syafa'at yang ditetapkan, yang disyariatkan. Jadi ada syafaat yang dilarang atau manfiyah, dinafikan, dan ada syafaat yang ditetapkan. Ya, syafaat yang disyariatkan. Wa syafaatul manfiyatu, adapun syafaat yang dilarang, yang dinafikan adalah maka natstutlabu min ghairillah. Syafaat yang diminta dari selain Allah. Fima la yakdiru alaihi illallah, dalam perkara yang tidak bisa memberikannya kecuali Allah. Ini syafaat manfiyah. Syafaat yang dinafikan atau syafaat yang dilarang, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah dalam perkara yang tidak bisa memberikannya kecuali Allah. Diminta dari selain Allah. Misalkan memintanya kepada nabi. Ya nabi Allah, beri syafaat untuk saya di sisi Allah. Mintanya kepada siapa? Kepada nabi, ya. Padahal syafaat lillahi wahdah, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja, ya. Yang mestinya dia mengatakan, ya Allah, terimalah syafaat nabimu untukku, ya. Mestinya seperti itu. Ya Allah, mintanya kepada Allah, ya Allah, terimalah syafaat nabimu untukku. Syafaat di mauqif nanti di padang mahsyar, atau syafaat untuk mengeluarkan ahli tauhid dari neraka untuk diangkat menuju dan masuk ke dalam surga. Nah. Atau syafaat untuk ahlul jannah agar mereka cepat masuk ke dalam jannah. Nah. Jadi mintanya kepada Allah, ya Allah, terimalah syafaat nabimu untukku. Demikian, bukan meminta ya nabi Allah, ya. Nah, wahai nabi, ya. Beri syafaat untukku di sisi Allah. Ini kalimat syirk, kalimat kesyirikan. Atau ya wali, ya, ya syekh, ya, yang sudah mati, beri syafaat kami, ya, di sisi Allah. Ini syafaat yang diminta dari selain Allah dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, ya. Ini syafaat yang manfiyah, yang dilarang, yang dinafikan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 254 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, anfikum mimma razaqnakum, infakkanlah, sedekahkanlah dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ay ya'tiya yaumun, sebelum datang suatu hari nanti yang di hari itu la bay'un fihi, tidak ada jual beli, wala khullah, dan tidak ada persahabatan setia, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat. Ada wa syahid, tidak ada syafaat. Yaitu syafaat yang manfiyah. Tidak ada syafaat yang maksud daripada tidak ada syafaat di sini adalah syafaat yang manfiyah, syafaat yang dinafikan. Ya. Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah dalam perkara yang tidak mampu memberikannya kecuali Allah. Wala syafa'ah. Ya. Sebelum datang nanti hari yang tidak ada syafaat padanya. Itu syafaat yang diminta dari selain Allah. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah. Ini yang pertama, syafa'ah manfiyah. Nah. Yang kedua, wasyafa'atul musbattah. Hiya syafa'ah yang musbattah, yang ditetapkan, yang disyariatkan adalah allati tutlabu minallah, syafa'at yang diminta dari Allah. Nah. Ya Allah, terimalah syafa'at nabimu untukku. Syafaatnya diminta dari Allah. Ini syafaat yang musbattah. Dan ini akan ada nanti di hari kiamat. Syafaat Nabi SAW untuk ahli mauqif. Syafaat Nabi SAW untuk ahlul jannah agar cepat masuk dan dibukakan pintu surga agar bisa masuk. Syafaat untuk ahli tauhid yang masuk neraka agar diangkat dari neraka dan masuk ke dalam surga dan seterusnya. Wasyafi mukramun bisyafaati. Orang yang memberi syafaat, dia dimuliakan karena syafaatnya. Ya. Nah. Nabi SAW nanti di mauqif akan memberikan syafaat setelah izin dari Allah. Menunjukkan mulianya Nabi SAW. Ya. Karena telah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Wal masyfu' lahu. Sedangkan orang yang mendapat syafaat, huwa man radiyallahu qawlahu wa amalah ba'dal idzin. Dia adalah orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalannya. Itu orang yang bertauhid. Ya. Orang yang mengikuti Rasulnya. Ba'dal idzin. Itu pun setelah ada izin dari Allah. Bahwasanya orang ini boleh dikasih syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Kalau tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah, berarti syafaat harus diminta kepada siapa? Hah? Kepada Allah. Karena makhluk Allah tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah syafaat kepada Allah. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, asy-syafa'atu laha syurut wa laha quyud, laisat mutlaqah. Syafaat itu memiliki syarat-syarat dan memiliki batasan-batasan. Bukan mutlak begitu saja seorang sembarangan minta syafaat kepada wali, kepada orang soleh, kepada nabi, malaikat, ya. Tidak mutlak seperti itu. Ada syarat-syaratnya, ada quyudnya, batasan-batasannya. Fa syafa'atu syafa'atan, syafa'at itu ada dua. Syafa'atun nafahullahu jalla wa ala. Yang pertama syafa'at yang Allah nafikan. Wa hiya syafa'atu bi ghairi idznihi subhanahu wa ta'ala, itu syafa'at yang tanpa izin Allah. Ya, karena diminta dari selain Allah. Fala yashfa'u ahadun indallahi illa bi idznihi. Maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin. Makhluk yang paling utama. Dan penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yashfa'a li ahli al-mauqif, apabila beliau hendak memberi syafaat kepada ahli mauqif di padang mahsyar nanti, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, yakhiru sajidan, beliau tersungkur sujud, baina yaday rabbih, di depan Allah azza wajalla atau di hadapan Allah azza wajalla, wa yad'uhu, dan dia beliau berdoa kepada Allah, wa yahmaduhu, dan memuji Allah, wa yusni alaihi, dan menyanjung-nyanjung Allah, wala yazalu sajidan, dan terus beliau dalam keadaan sujud dengan berdoa, memuji dan menyanjung Allah, hatta yuqala lahu, sampai dikatakan kepada beliau, irfa ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, wa qul tusma, berbicaralah niscaya akan didengar ucapanmu, wasfa'tu syafa', dan berilah syafaat niscaya akan di naam kabulkan syafaatmu. Fala yashfa'u illa ba'dal idzin. Maka dalil ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah izin Allah. Nah, tadi potongan hadis yang panjang ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim tentang syafaat untuk ahli mauqif ya. Ketika orang-orang yang di padang mahsyar, na'am, sudah na'am tidak kuat lagi dengan kedahsyatan padang mahsyar, yang di mana matahari didekatkan na'am di atas kepala-kepala mereka. Ada yang berenang dengan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai lutut, sampai betis, sampai perut, sampai dada, sampai leher dan seterusnya, sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ya, saking dekatnya matahari. Dahsyatnya padang mahsyar. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam agar Nabi Adam berdoa kepada Allah agar cepat dihisab, ya. Nah, cepat terbebas dari padang mahsyar, ya. Cepat dihisab amalan mereka. Namun Nabi Adam alaihi salatu wasalam tidak merasa pantas menduduki kedudukan tersebut, sehingga beliau mengarahkan kepada Nabi Nuh, datang kalian kepada Nabi Nuh, ya. Demikian pula Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tidak merasa pantas menduduki kedudukan ini, ya. Sehingga beliau mengarahkan manusia untuk mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, sampai pada akhirnya terakhir, nah, setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salatu wasalam juga tidak merasa pantas menduduki kedudukan tersebut, nah, Nabi Isa alaihi salatu wasalam mengarahkan agar manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun tersungkur sujud di hadapan Allah, berdoa dan memuji Allah dan seterusnya. Terus beliau sujud di hadapan Allah Azza wa Jal, sampai dikatakan kepada beliau, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ta mintalah, niscaya dikasih, atau kul tasma', ucapkanlah niscaya didengar ucapanmu, wasfa' tu syafa', mintalah syafaat, niscaya akan dikabulkan syafaatmu. Maka dari situ beliau memberi syafaat kepada ahli mauqif agar cepat dihisab. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah azza wajalla. Maka ketika meminta syafaat, mintalah kepada Allah. Nah, bukan kepada nabi, malaikat, wali, orang soleh dan yang semisalnya, apalagi kepada dukun, naudzubillah. Ya. Fala yashfa'u illa ba'dal idzin. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syafaat yang pertama. Syafaat manfiyah. Syafaat yang ditiadakan. Yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah. Syafaat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya syafaat? Sudah berlalu pada pertemuan yang lalu. Ada dua syarat. Syarat yang pertama apa? Antakuna bi'idnillah, harus dengan izin Allah. Yang kedua, orang yang diberi syafaat hendaklah ahli tauhid. Kalau dia musyrik, ya, suka meminta ke kuburan, ya, atau ke ahli kubur, musyrik, maka tidak bisa diberi syafaat. Atau dia suka menyembelih untuk selain Allah, suka bernazar untuk selain Allah, ya, atau memberikan sesembahan-sesembahan, sesaji-sesaji, ya, untuk jin dan yang semisalnya, orang-orang seperti ini musyrik, tidak bisa diberi syafaat. Karena syafaat hanya untuk orang yang bertauhid, yang mereka terjatuh ke dalam kemaksiatan tapi dia bertauhid, hanya saja terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan sehingga diberi syafaat, ya, untuk na'am diangkat dari neraka ataupun untuk diampuni dosa-dosanya. Nah, ini dua syarat. Syarat pertama harus ada izin dari Allah. Syarat kedua, orang yang diberi syafaat adalah orang yang Allah ridhoi, yaitu ahlut tauhid. Ya. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini atau salah satunya, maka itu namanya syafaat manfiyah, syafaat yang dinafikan, syafaat yang dilarang. Inilah syafaat yang diminta oleh ahlu syirik, orang-orang musyrikin, kepada berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah. Nah, ada pun jenis yang kedua, syafa'ah musbattah. Nah, ya, insyaallah akan kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.